Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, permasalahan yang terkait dengan al-wala dan al-bara, cinta dan benci, mencintai, membenci, yang termasuk bagian dari perkara yang diajarkan oleh Islam, wujud keimanan seseorang ketika dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada halaman 333, kata sang penanya, قال السؤال هل يجوز الولاء والبراء على شخص معين؟ Kata sang penanya, apakah boleh bersikap loyal mencintai, wal bara membenci berlepas diri, ala syakhsin muayyanin, karena orang tertentu? Apakah boleh loyal mencintai, bara membenci berlepas diri atas orang tertentu? Ini dia membenci, dia mencintai, membenci karena orang tertentu. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya, hadha man sya'uhu al-ghulu alladhi harabahu Allah tabaraka wa ta'ala. Prinsip ini, mencintai dan membenci karena orang tertentu, mansya'nya, sumbernya, kenapa seorang sampai mencintai, membenci karena orang tertentu, sumbernya adalah sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan yang diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ekstrim, berlebihan terhadap orang tentu. Allah mengatakan, wa qala fi kitabih, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian hulu, janganlah kalian ekstrim berlebihan dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berucap atas nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kebenaran. Innamal Masih Isa bin Maryam, hanyalah Al-Masih Isa ibn Maryam. Dia Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dia adalah kalimat yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Dan ruh yang Allah ciptakan. Dalam ayat yang mulia ini, pertama kali larangan ditujukan kepada ahli kitab. Mereka ghulu, mereka ekstrim dalam agama mereka. Mempertuhankan Isa ibn Maryam, mengagungkannya, menyembahnya, berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka demikian juga kaum muslimin secara umum dilarang untuk menyerupai ahli kitab. Termasuk di sini bersikap ghulu dalam agama, berlebihan di dalam beragama, dalam bersikap, dalam mencintai seseorang, dalam sikap loyal terhadap seseorang. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan pentingnya sikap pertengahan, tidak ghulu, tidak ekstrim. Kata Nabi, la tudaruni kama adratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian ekstrim, berlebihan terhadap diriku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdun, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik, sayyid waladi Adam, pimpinan anak keturunan Adam, mengajarkan kepada kita tidak boleh hulu ekstrim terhadap beliau. Dan ternyata ada sebagian dari umat ini berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta-minta kepada Nabi, mendatangi kuburannya, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulu ekstrim, berlebihan. Padahal Nabi sudah melarangnya, jangan berlebihan terhadap diriku, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan terhadap Isa ibn Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, maka ucapkan, ya, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Hamba Allah yang terkena kewajiban untuk menyembah Allah, hamba Allah yang tidak boleh diminta, tidak boleh disembah selain Allah. Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib untuk dibenarkan, diikuti jalannya, diikuti syariatnya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlaku pertengahan, tidak ekstrim, tidak ghulu. Qala fal ghuluwu hatta fir rasuli alaihi salatu wassalam la yajuz. Bersikap ghulu ekstrim, berlebihan, walaupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yajuz, tidak boleh, haram. Fa kaifa bi ashkhasin akharina masakin, bagaimana lagi dengan orang-orang, dengan manusia yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masakin, yang penuh dengan kekurangan, ya, dari si iman, dari si ketakwaan, dari si amal saleh. Nabi melarang bersikap ghulu kepada beliau, lebih-lebih kepada yang lain. Kaifa idza kanu mubtadi'atan dhallina, bagaimana lagi jika mereka yang dibela, yang diikuti, yang dijunjung, yang diagungkan, jadikan sebagai patokan, mencintai dan membenci, bagaimana lagi jika mereka adalah ahli bid'ah yang tersesat? Kaifa taqidu al-wala'a wal-bara'a ala man hadha wasfuhu? Bagaimana engkau mengikat kecintaan dan kebencian ala man hadha wasfuhu, di atas orang yang sifatnya demikian, orang yang menyimpang, orang yang membuat kebid'ahan? Maka tidak sepatutnya bagi siapapun untuk mencintai dan membenci karena seseorang. Tuwali fihi wa tu'adi fihi, engkau loyal, membela, wa tu'adi, dan engkau memusuhi karena dia. Wa taghulu fihi wa tuqaddisuhu, engkau ghulu, ekstrim, membelanya, mengagungkan dan mensucikannya. Hadza la yajuz, ini tidak boleh, ini haram. Ini peringatan dari beliau hafizahullahu ta'ala, tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim, muslimah, sunni, salafi, untuk bersikap ghulu, ekstrim, loyal, dan bencinya dibangun di atas pembelaan terhadap seseorang. Kewajiban kita adalah, kata beliau, al-wala'u lillah wal-bughdu fillah. Yang wajib adalah al-wala', loyal, membela, menolong karena Allah. Karena dia seorang muslim, dia orang taat, dia orang berilmu, orang beramal saleh, orang yang bertakwa, kita mencintainya. Demikian pula wal bughdhu fillah, membenci karena Allah. Dia ahli maksiat, dia ahli bid'ah, dia berbuat kesyirikan, kekufuran, kita membencinya karena Allah. Kenapa? Karena Allah membenci orang tersebut. Hatta al-anbiya'i nuhibbuhum fillah, bahkan terhadap para nabi kita juga mencintai mereka karena Allah. Kenapa kita cinta kepada para nabi? Karena mereka adalah perantara yang dengan mereka kita mengenal syariat, yang dengan sebab mereka kita mengerti jalan yang benar, yang mana mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa. Oleh karena itu kita mencintai mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Was-salihin nuhibbuhum fillah, demikian pula orang-orang saleh. Orang-orang saleh kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjalankan kewajiban sebagai hamba kepada Allah, menjalankan kewajiban dia, kewajiban yang terkait dengan umat manusia, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya al-wala billah wal bughdhu fillah. Qala wal kuffar wal mubtadi'una nubghidhuhum fillah 'azza wa jal. Demikian juga orang-orang kafir, ahli bid'ah, orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, baik masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, mengadakan perkara baru, kita pun membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang melanggar syariat Allah, menerjang larangan-larangan Allah, kita pun membencinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Fal wala'u lillahi wal hubbu fihi wal bughdhu fihi, maka ya, sikap loyal itu harus karena Allah. Kita mencintai juga harus karena Allah, sebagaimana kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana ala hadza ghairil wajhi fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau seseorang ya mencintai, demikian pula membenci, tidak dalam bentuk semacam itu. Dia mencintai tidak karena Allah, dia membenci tidak karena Allah. Kata beliau, fahuwa fi sabilis syaitan, maka orang tersebut berada pada jalan syaitan. Walaysa minallahi fi syai, dia tidak sama sekali tidak berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ajaran yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita semuanya ya patut untuk memperhatikan diri kita pertama kali, kemudian keadaan saudara-saudara kita, agar membangun sikap loyal, sikap mencintai, sikap benci kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang pribadi tersebut. Ya. Jadi seorang bersikap loyal pada orang lain, kenapa? Karena membantunya, menolongnya. Nah. Dia membenci orang lain karena dia enggak mau membantunya, enggak mau menolongnya, karena kepentingan pribadi. Ya. Oleh karena itu, diluruskan sikap loyal, sikap al-wala wal-bara, itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Kita baca soal berikutnya. Soal yang terakhir dalam bab ini diajukan atau dikumpulkan di sini pada bab al-wala wal-bara. As-soal, pertanyaan, narju an tuwaddihu lana kayfiyyata manhajil wala'i wal-bara'i ma'al muslimin. وهل يعني البراءة ممن أخطأ الطريق اجتنابه وعدم السلام عليه وعدم عيادته عند مرضه أو تشييعه عند موته بصرونا بصركم الله بهداه. Kata sang penanya, ya, narju, kami berharap antuwaddihu lana, agar anda kalian memberikan penjelasan kepada kami kaifiyyata manhajil wala'i wal barok, bagaimana prinsip wala dan barok, cinta dan benci ma'al muslimin, terhadap kaum muslimin. Bagaimana sikap wala dan barok yang benar terhadap kaum muslimin. Wahal ya'ni, apakah maksudnya al-bara'ata mimman akhta'at tariqah, yang dimaksud, apakah maksudnya berlepas diri dari orang yang salah jalannya, keliru jalannya, menyimpang, adalah ijtinabahu, menjauhi dia, wa'adamas salami alaih, tidak mengucapkan salam kepadanya, wa'adama iyadatih inda maradih, tidak menjenguknya tatkala dia sakit, au tasyi'ihi inda mautih, atau tidak mengiringi jenazahnya ketika dia mati. Ya. Apa hakikat dari sikap barok tersebut? Menjauhinya, tidak mengucapkan salam, tidak menjenguk tatkala sakit, tidak mengantar jenazahnya ketika mati. Tafsiruna, berikan penjelasan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan kepada anda dengan petunjuknya. Kata Syekh hafizahullah taala al-jawab, jawabannya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Setelah menyebut nama Allah, memohon pertolongan kepadanya, serta ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya, beliau mengatakan al-ijabatu ala hadha su'al, jawaban terhadap pertanyaan ini, kata beliau, al-ijabatu ala hadha su'ali, jawaban terhadap pertanyaan ini, tajidunaha wafiyatan kafiyatan fima tawwanahu as-salafu. Jawaban terhadap pertanyaan ini, kalian akan dapatkan jawabannya secara utuh, secara sempurna pada kitab-kitab yang telah disusun oleh salaf, oleh para ulama. Subhanallah, ini bentuk ketawaduan beliau mengajak kita untuk menengok kitab-kitab para ulama terdahulu. Jadi dengan kata lain, sikap wala wal barok bukan beliau yang pertama kali, namun sudah diajarkan oleh para ulama, sudah ditulis, sudah dibukukan dalam kitab-kitab para ulama sejak dahulu. Jawabannya kalian akan dapati secara sempurna, mencukupi, di mana? Pada kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama salaf. Walianna katsiran minasy syababi la yaqra'una kutubas salaf. Dan karena sekian banyak syabab, para pemuda, tidak membaca kitab-kitab salaf, tidak membaca kitab-kitab para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. La tantahi hadhil as'ilatu. Pertanyaan-pertanyaan semisal itu enggak akan habis. Ya kan habis, yang ini tanya, berikutnya itu tanya. Kenapa sebabnya? Karena mereka apa? Tidak membaca kitab-kitab salaf. Au annahum yaqra'una, atau jadi mereka membaca kitab-kitab salaf tersebut, wa yuriduna manhajan ghairu hadza. Atau mereka membaca kitab-kitab salaf namun menginginkan manhaj yang lain. Kalau tadi pertama tidak tahu, tidak mempelajari, adam ilm, ya. Yang kedua, bisa jadi dia tahu, dia membacanya, namun tidak ingin menerapkan prinsip tersebut. Akhirnya terlupakan, terlalaikan. Ya. kita antara ini dan itu. Jadi kita enggak membacanya, atau yang kedua, na'udzubillah, sudah pernah membaca, sudah belajar, namun enggak mau menjalankan. Li'anna hadza la yu'jibuhu. Karena manhaj tersebut, apa yang dibimbangkan oleh salaf, la yu'jibuhu, enggak cocok, enggak sesuai dengan keinginannya. Enggak dia senangi. Wah, berat kalau melakukan misalnya. Wah, ini dan itu. Wala yarunqu fi nadharih. Ya, enggak sesuai dengan pandangan dia. Padahal ulama sudah menulisnya. Padahal ulama sudah menjelaskannya. Enggak cocok, enggak sesuai dengan pandangan dia. Saya katakan dia seperti para ulama mutaqaddimun. Levelnya seakan-akan gitu. Ya. Cari cara yang lain, cari metode yang lain. Akhirnya apa? Menyimpang, salah. Faman qara'a kutubas salafi, siapapun yang membaca kitab salaf, kitab-kitab salaf, wajada al-ijabata asy-syafiyata fi babil wala'i wal bara'i ma'al kufari. Dia pasti mendapatkan jawaban yang cukup, jawaban yang jelas, yang mantap, memuaskan dalam bab wala' dan barok terhadap orang-orang kafir. Bagaimana sikap terhadap orang-orang kafir? Ada di sana. Wa ma'ahlil bid'ai ala ikhtilafi asnafihim. Demikian juga bersikap terhadap ahli bid'ah dengan berbagai macam jenisnya. Dari yang da'iyah dan ghair da'iyah, dari para tokoh ataupun pengekor saja. Dia akan dapatkan jawabannya. Bagaimana bersikap dengan ahli bid'ah? Min rawafidah wa murji'atin wa jahmiyatin wa mu'tazilatin. Dari kalangan rawafidah, murji'ah, jahmiyah, mu'tazilah, wa sufiyatin wa hululiyatin, sufiyah, hululiyah, wahdawiyatin, wahdaniyah, yani wahdatul wujud, wahdawiyatin, au kuburiyatin, au masyakala dhalik. Kuburiyah dan lain sebagainya. Ya. Artinya apa? Beliau mengisyaratkan, sudah dijelaskan para ulama bagaimana bersikap terhadap ahli bid'ah dengan berbagai model dan tingkatan mereka. Dan sebagian perkara sudah dijawab oleh beliau pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pada bab-bab sebelumnya yang sudah kita baca dari kitab ini. Nah, silakan dirujuk kembali. Yajidu dhalika wadihan kafian syafia. Dia akan mendapatkan jawaban tersebut dengan jelas, gamblang, sempurna dan mencukupi. Ma madat fatratun bi ahli al-manhaj as-salafi illa wa hum yubayyinuna wa yuwaddihuna lin-nasi bima fihim ya ahlu hadzal 'asr. Tidaklah lewat satu fatrah, satu waktu, satu zaman yang dilalui oleh ahlu sunnah wal jama'ah ahlul manhaj salaf, orang yang mengikuti manhaj salaf. Tidak lewat satu waktu pun, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya, dengan berbagai bentuk mukhalafah syar'iyah, bentuk menyelisihi syariat, berbagai bentuk kebid'ahan. Tidaklah lewat satu zaman yang dialami oleh ahlu sunnah wal jamaah ahlu al-manhaj as-salafi, kecuali mereka menjelaskan dan memaparkan kepada manusia, ya, termasuk yang ada di tengah-tengah mereka, apa yang ada di zaman kita. Abima fihim ahlu hadzal 'asr, yakni pada zaman mereka masing-masing, sudah dijelaskan di zaman Imam Ahmad atau setelahnya dan setelahnya, Ibnu Jamiyah dan lain sebagainya, ya, para ulama yang benar-benar tulus dan sungguh-sungguh dalam mengikuti manhaj salaf dan menjelaskan kepada umat, mereka menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip mereka, termasuk beliau hafizahullah ta'ala, menjelaskan bagaimana prinsip salaf sejak dahulu termasuk di zaman sekarang, ya, menjelaskan kepada umat, karena ini termasuk dari bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Sampai digelari oleh para ulama, beliau adalah imam al-jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr. Beliau adalah imamnya ya jarh dan ta'dil di zaman ini. Selain keilmuan beliau dalam masalah fikih, dalam masalah akidah dan lain sebagainya, ya, beliau juga memiliki keilmuan di situ. Namun yang amat menonjol adalah masalah ini, ya, perhatiannya beliau terhadap masalah jarh dan ta'dil. Hal qara'tum ma qalahu Ibnu Hatim Ibnu Abi Hatim fi risalati as-saghirati fi usulid-dini au usuli ahli sunnah? Kata beliau, apakah kalian sudah membaca apa yang diucapkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam risalah tulisan kecil beliau tentang prinsip-prinsip agama atau prinsip-prinsip ahlu sunnah? Beliau menggugah kita. Sudahkah kita membacanya? Atau bahkan belum tahu kalau Imam Ibnu Abi Hatim punya kitab tersebut? Hal qara'tum as-sunnata lil-Khallal? Apakah kalian sudah membaca kitab as-sunnah karya al-Khallal? Wasyari'ata lil-Ajurri, kitab as-syari'ah karya al-Ajurri? Wal Ibanata li Ibn Battah, kitab Al-Ibanah karya Ibn Battah? Wa syarha i'tiqadi ahli sunnati lil-Lalika'i, ya, kitab syarah i'tiqad ahli sunnah karya Al-Lalika'i? Wa syarha sunnati lil-Barbahari, kitab syarh sunnah karya Imam Al-Barbahari. Penting bagi kita, nah, untuk kita ketahui setelah kita mengerti bahwasanya jalan yang lurus, jalan yang benar, Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Bagaimana prakteknya? Bagaimana wujudnya? Ya, tentu kita harus mengerti dan membaca bagaimana penjelasan ulama salaf dalam kitab-kitab mereka. Ini bagian dari Islam, termasuk bagian yang pokok. Udkhulu fis-silmi kafah. Hal qara'tum fi hadhihi al-kutubi 'an hadha al-amri? Apakah kalian telah membaca dalam kitab-kitab itu tentang masalah ini? Kata beliau, nahnu laisa lana an nal'aba fid-din, kita tidak boleh bagi kita untuk bermain-main dalam agama. Wa nughayyira fihi, tidak boleh bagi kita untuk mengubah agama ini. Wanubadilah kama nuridu, demikian pula tidak boleh bagi kita untuk mengganti sesuai dengan keinginan kita. Cukup bagi kita untuk mengikuti salaf, kitab-kitab mereka, penjelasan mereka, praktek bagaimana beragama. Mauqifuna min ahlil bid'ah wadihun, prinsip kita terhadap ahli bid'ah jelas. Min hujranihim wa munqata'atihim, berupa menghajar. Ini juga sudah kita lewati. Menghajar, meninggalkan mereka dan memutus hubungan dengan mereka. Ini prinsipnya. Illa man tatawassamu fihi annahu sayaqbalu minkal haqqa. Kecuali orang yang engkau melihat tanda kebaikan badannya, mendapatkan wasm alamah. Kecuali orang yang engkau melihat padanya ada tanda kebaikan, dia akan menerima darimu kebenaran. Ya. Misalnya dia mencari al-haq, dia bukan orang yang suka mendebat. Ketika diberi nasihat, dia menerima. Ya. Kecuali kalau engkau mendapati orang, kalau ada orang yang engkau melihat padanya ada tanda-tanda kebaikan, dia akan menyambut, menerima kebenaran yang kau bawa. Fatad'uhu wa tubayyinu lahu, maka engkau mendakwainya, mengajaknya dan menjelaskan kepadanya. La tukhalituhu wa tu'ashiruhu wa tusadiquhu wa qad tamurru 'alaikal ayyamu wal ashhuru was-sinin wa anta ma tubayyinu lahu syai'an. Enggak sepatutnya tidak sepatutnya engkau mukhalathah bergaul dengannya, wa tu'ashiruhu ya, berinteraksi dengannya, wa tusadiquhu bersahabat dengannya, berteman dengannya, sementara lewat tamurru alaik sudah lewat ya, benar-benar lewat bagimu al ayyam sekian hari, sekian bulan, bahkan sekian tahun bermuamalah dengannya. Sementara wa anta ma tubayyinu lahu syai'an, engkau tidak menjelaskan kepadanya sedikit pun. Enggak benar ini. Tahu kalau dia ada i'tikad baik kok tidak dijelaskan. Maka kata Syekh ya, hadza syai'un la yardahu Allah tabaraka wa ta'ala. Sikap demikian tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau melihat dia di atas kebatilan, sementara dia mencarinya, dia menerima al-haq. Kenapa enggak disambut? Kenapa enggak diajak? Kata beliau, ini bukanlah sikap yang diridai oleh Allah. Walaysa min manhajis salafi fi syai'in, dan itu bukan manhaj salaf. Enggak demikian manhaj salaf. Fa ana aqul, maka saya katakan, inna usula as-salafi yajib an nuhafiz 'alayha wa an na'udd 'alayha bin nawajiz. Ya. Sesungguhnya usul salaf, prinsip-prinsip salaf wajib bagi kita untuk kita jaga. Wajib bagi kita untuk kita gigit dengan gigi geraham kita, digigit dengan sekuat-kuatnya, dipegang, diamalkan. Lianna fihi al-haqq wal huda wan nur, karena di dalamnya pada manhaj salaf terhadap kebenaran terdapat petunjuk dan cahaya. Yajibu an natamassaka bihi, wajib bagi kita untuk kita pegang erat. Nah, kita belajar mempelajarinya, mengerti, kita pegang, kita amalkan. Lakin ba'du afradi ahli al-bid'ah, namun sebagian dari person-person ahli bid'ah, individu-individu bid'ah, qad tara fihi qabiliyatan lilhaqqi, kadang engkau melihat pada orang itu sikap menyambut kebenaran, dia menerima kebenaran. La ba'sa an tu'tiya lahu syai'an minal inbisati litu'tiyahu al-haqqa liyarji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak masalah, tidak mengapa ya, engkau berikan kepadanya sedikit al-inbisat, lapang dada, senang, senyum ya, agar engkau berikan, tujuannya nanti apa? Awalnya ketika orang tersebut memiliki alamat kebaikan, mau menerima jalan al-haq ya, maka boleh bagi kita untuk senyum, berlaku lemah lembut kepadanya. Tujuannya apa? Berikutnya engkau berikan, tujuannya agar engkau memberikan kepadanya, kasih hadiah. Apa hadiahnya? Litu'tiyahul haqqa, kemudian engkau berikan kepadanya kebenaran supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini bimbingan yang sangat indah dari beliau hafizahullah ta'ala ya. Seperti yang sudah kita lewati, permasalahan yang beda antara da'iyah dan ghair da'iyah, ahli bid'ah yang menyerukan kepada kebid'ahan dan enggak, masing-masing disikapi dengan sikapnya. Tad'uhu wa tubayyinu lahu, engkau ajak dia, dakwahi dia, engkau jelaskan kepadanya. Ini stajaba, kalau dia menyambut alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak, kalau tidak menyambut, yulhaqu bi ikhwanihi wa rukubihi allalin, maka dia pun dimulhakkan, dimasukkan, digolongkan ya, dikategorikan dengan saudara-saudaranya dan rombongannya yang tersesat. Sudah gitu, sudah jelaskan enggak mau menerima, khalas, ma'assalama, sudah selamat tinggal. Enggak kemudian basa-basi terus-menerus. Hari ini, bulan besok, tahun berjalan, terus-menerus sama dengan bermuamalah dengan mereka. Hadzal Baghawi wa ghairuhu, Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, min aimmatis sunnah, dari kalangan imam-imam sunnah, kasabuni wa ghairihi, demikian pula ya seperti Sabuni dan yang lainnya, Imam Al-Baghawi, Sabuni dan yang lainnya mengatakan, kata beliau, yuhkuna ijma' ahli sunnah, mereka menghikayatkan kesepakatan ahli sunnah, ala hujrani ahli bid'ah, untuk meninggalkan ahli bid'ah, wa bughdihim wa munqata'atihim, demikian pula membenci dan memutus hubungan dengan mereka. Ijma', ijma' ahli sunnah. Ijma' adalah bagian dari dalil. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak berijma', bersepakat pada kesesatan. Demikian pula ya, wa hujurani ahli bid'ah ila yantahi, menghajar ahli bid'ah itu tidak akan putus. Artinya apa? Terus menerus hingga dia bertaubat. Ammal hujranu asyakhsiyu, adapun menghajar pribadi seorang, urusan dunia, urusan apa, sebagian harta, urusan utang piutang, urusan sewa menyewa, urusan ini dan itu, perasaan misalnya. Adapun menghajar yang sifatnya syakhsi, pribadi, fala yajuzu an yatajawaza thalathata ayyam, tidak boleh melebihi 3 hari. Ya, enggak boleh melebihi 3 hari. Syariat mengizinkan batasan maksimal 3 hari. Biar lega, biar puas, silakan 3 hari. Enggak salam, enggak berkunjung dan lain sebagainya. Kalau lebih dari 3 hari haram, enggak boleh. Lakin idza hajaratahu min ahjiri bid'atihi, namun kalau engkau menghajarnya, mengajar dia, meninggalkan dia karena kebid'ahannya, fahadha la yanqati'u illa bitawbatihi wa aubatihi ilal haqqi, ini tidak akan terputus kecuali jika dia bertaubat. Tidak akan terputus, tidak akan diputus kecuali dengan taubatnya, dengan rujuknya dia kepada al-haq. Ana akhtasiru al-waqta wa adfa'ukum ila qira'ati hadhil kutub, saya mencukupkan waktu, saya ringkas waktu ini, penjelasan ini, dan saya arahkan, mendorong kalian untuk membaca kitab-kitab tersebut. Lita'khudhu al-manhaja as-salafiyya la minni ana, supaya kalian mengambil manhaj salaf bukan dari saya. Wa innama ta'khudhunahu min masadirihi al-asasiyyati al-mawthuqi biha, waffaqakumullah. Ya, agar kalian mengambil manhaj salaf dari sumber-sumber pokok yang terpercaya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian semuanya. Nasallahu salam alafiyah. Muadzin fal yuadzin. Siapkan hadisnya.